yang memiliki suara merdu tentunya. Ada SNP Indonesia, juga ada Manunga, Ipon Organizer, juga ada Ramayana 69 Sosai, Kerry Mahesa. Thank you. sehat yo. Alhamdulillah. Eh, kenapa nih? Eh, sampai sini Sony. Sony yang kafe ya.